الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhawil kitabi wa sunnah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukum had dalam Al-Harabah. Telah kita terangkan makna Al-Harabah, yaitu menampakkan diri secara terang-terangan dengan kekuatan untuk melakukan tindakan kezaliman kepada orang lain. Apakah dengan merampas harta, merampok, atau dengan membunuh atau menteror, yang dilakukan di dalam jarak yang menyulitkan bagi seorang untuk meminta bantuan pertolongan. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Hukuman di dunia yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innama jazaa'u alladziina yuharibuuna Allah wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasadan." أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. Apakah dibunuh atau disalib atau mungkin kedua-duanya, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau diasingkan dari permukaan bumi, tergantung jenis kejahatan yang dia lakukan. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutu wujubil haddi alal muharibin, syarat-syarat diwajibkannya penegakan hukum had bagi para pelaku al-harabah, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط أهمها. Disyaratkan dalam penerapan hukum had bagi para penyamun, bagi para perampok jalanan, beberapa persyaratan. أهمها, di antara syarat-syarat yang terpenting, yang pertama at-taklif, bahwa yang melakukan tindakan perampokan tersebut dia seorang yang mukallaf, yang berakal dan mencapai usia balig. Fala budda min al-bulugh wal aqli hatta yu'adda asy-syakhsu muhariban. Maka seorang harus mencapai usia balig dan berakal sehingga orang itu dikatakan sebagai seorang muharib yang memerangi Allah dan Rasul, yang membuat kerusakan, yang disebut sebagai rampok, qati'ut tariq, wa yuqamu alaihi al-had, sehingga ditegakkan kepadanya hukum had. Fal majnun was-sabi la yu'addani muharibaini. Adapun orang yang gila, tidak berakal, ya, meskipun dia membunuh, meskipun dia merampas, dia tidak disebut muharib karena dia tidak berakal. Demikian pula anak kecil yang belum mencapai usia balig, keduanya tidak dianggap sebagai orang-orang yang melakukan tindakan harabah. Wala yuqamu alaihim al-haddu, dan tidak ditegakkan kepadanya hukum had, yang disebutkan dalam ayat li'adami taklifi wahidin minhuma syar'an, disebabkan karena tidak adanya beban syariat terhadap salah satu dari keduanya, orang gila demikian pula anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua syaratnya ayatu mujaharatan, ketika mereka melakukan tindakan perampokan tersebut mereka melakukannya secara terang-terangan, bukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau rampas lari. Wa ya'khudzul mala qahran, dan merampas harta itu dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Jadi bukan mengandalkan tenaga untuk melarikan diri, tidak, tapi mereka merasa punya kekuatan, punya senjata. Fa in akhaduhu mukhtafina fahum surraqun. Apabila mereka mengambil harta tersebut dengan cara tersembunyi, maka mereka terkena hukum sariqah, pencurian. Mereka disebut pencuri bukan perampok. Wa in ikhtatafuhu wa harabu fahum muntahibun. Apabila mereka merampas kemudian lari, rampas lari, maka mereka disebut intihab bukan muharib, namun mereka disebut intihab, yakni apakah mencopet atau merampas kemudian mereka melarikan diri. Fala qat'a alaihim, maka tidak ditegakkan hukum potong terhadap mereka karena tidak terpenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai muharibun, orang-orang yang melakukan harabah. Yang ketiga, thubutu kaunihim muharibin, ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar melakukan tindakan harabah itu, tindakan perampokan atau pembunuhan atau teror. Harus ada bukti yang menunjukkan, imma bi iqrarihim, apakah dengan pengakuan mereka, mereka mengakui bahwa mereka benar melakukannya, au bi syahadati adlain, atau dengan persaksian dua orang yang adil, terpercaya. Kama fi sariqah, seperti halnya dalam kasus pencurian. Yang keempat, ayyakunal malu alladhi yu'khadhu fi hirzin, bahwa harta yang diambil dengan cara muharabah, dengan cara merampok tersebut, merupakan harta yang terjaga, yang tersimpan. Bi ayakhudahu min yadi sahibihi qahran, di mana dia mengambil dari tangan pemiliknya secara paksa, terang-terangan, dengan kekuatan. Kalau dia mengambil dari pemiliknya secara diam-diam, ya pencurian. Namun di sini dia mengambil secara paksa, dengan kekuatan, dengan ancaman. Fa in kana al-malu matrukan laysa bi yadi ahadin lam yakun akhidhuhu muhariban. Namun apabila harta tersebut, harta yang ditinggal, ya, dalam kondisi tidak terjaga dan bukan di tangan seseorang, ya, lalu kemudian ada orang menemukan harta tersebut tanpa ada pemiliknya dan tidak terjaga, maka orang yang mengambilnya tidak disebut sebagai pelaku harabah. Maka ini empat syarat yang terpenting yang disebutkan oleh beliau untuk ditegakkan hukum had akibat dari tindakan perampokan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang. Dia harus mukallaf dan dia melakukannya secara terang-terangan dengan kekuatan, dan ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian dia mengambil harta itu dalam di tempat yang terpelihara atau terjaga. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, suqutul haddi 'anil muharibin, gugurnya hukum had dari para pelaku harabah. Yasqutu haddul harabati idza taba al-jani al-muharib qabla al-qudrati 'alayhi wa tamakkun al-hakim minhu. gugur penegakan hukum had al-harabah apabila pelaku tindakan kejahatan tersebut bertaubat. Apabila dia bertaubat, dia pernah melakukan tindakan harabah tersebut, lalu kemudian dalam waktu yang lama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisinya membaik, maka kata beliau gugur untuk ditegakkan hukum had al-harabah apabila sebelum ditegakkan kepadanya hukum dia telah bertobat dan nampak bahwa dia memperbaiki diri. Qabla al-qudrati alaih, sebelum ada kemampuan untuk menegakkan hukum had terhadapnya dan sebelum penguasa menangkapnya, dia bertaubat, dia memperbaiki diri, dan dia sudah meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Ka'ayyah ruba aw yakhtafi thumma yatub, seperti dia pernah melakukan tindakan teror tersebut, lalu setelah itu dia lari dan dia bersembunyi dan tidak tertangkap. Ternyata dalam masa persembunyiannya dia mengoreksi diri, dia bertaubat. Maka gugur untuk ditegakkannya haddu al-harabah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa alladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafur rahim. Kecuali orang-orang bertaubat sebelum kalian mampu untuk menegakkan hukum had terhadapnya. Maka gugur untuk ditegakkannya hukum had al-harabah. Fayasqutu ma kana wajiban lillah, sehingga gugur untuk ditegakkan hukum hadul harabah hal-hal yang berkaitan seseorang dengan Rabbnya. Ya. Tindakan kejahatan yang berkaitan dengan seseorang dengan Rabbnya. Maka itu yang digugurkan. Dan itu yang tidak ditegakkan setelah nampak bahwa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minan nafi anil balad, seperti diasingkannya dari keramaian manusia atau dipenjarakan. Dan dia nampak telah bertobat, telah memperbaiki diri, maka gugur hukum tersebut. Wa qat'il yadi war rijl, dan seperti pemotongan tangan dan kaki secara bersilang. Belum sempat ditangkap, dia menyembunyikan diri, dia melarikan diri, lalu kemudian dia memperbaiki diri, bertaubat. Setelah itu, ketika dia nampak, ternyata sudah berbeda antara keadaan dia sebelumnya dan sesudahnya. Dia telah bertaubat, maka gugur. Atau tahattumil qatl, atau kewajiban untuk membunuhnya. Itu pun telah gugur. Itu pun telah gugur. Ini kata beliau kaitannya dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku harabah tersebut. Berbeda halnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kaitannya dengan tindakan kejahatan yang dia lakukan di antara sesama manusia. Illa anna huquqal adami al-adamiyyin min nafsin aw tarfin aw malin la tasqut. Namun hak-hak manusia itu tidak gugur. Misalnya dia pernah membunuh orang, maka tetap berlaku hukum qisas. Ya. Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang mengatakan hukukullah mabniyatun alal musamaha wa hukukul ibadi mabniyatun alal musyaha. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas prinsip musamaha, dimaafkan, diampuni. Allah azza wajalla Maha pengampun karena dia telah bertobat, dia telah memperbaiki diri, diampuni. Gugur. Namun hak-hak yang kaitannya dengan hamba, dengan sesama manusia, itu dibangun di atas prinsip al-musyahah. Ya, yang dimaksud al-musyahah artinya tidak ada sistem memaafkan. Ya. Harus ditegakkan hukum. harus ditegakkan hukum hingga selesai diperkarakan. Ya. Jadi asal hukum apabila berkaitan dengan sesama manusia adalah penegakan hukum. Ya. Tidak dibiarkan begitu saja kecuali apabila orang yang terzalim itu telah maafkan, misalnya orang yang terzalimi, orang diambil hartanya itu telah menghalalkan, dia tidak lagi ingin memproses dan seterusnya, baru selesai masalah. Namun selama orang yang terzalimi tidak memaafkan, maka tuntutan itu tetap. Ya. Dan hukum berjalan. Ini yang dimaksud oleh beliau bahwa hak-hak di antara sama manusia min nafsin. Misalnya dia pernah membunuh, maka ditegakkan hukum qisas. Al-taraf, atau dia pernah memotong bagian tubuh seseorang, ditegakkan hukum qisas. Wa katabna 'alaihim anna an-nafsa wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Maka ketika seorang menghilangkan anggota tubuh orang lain, maka tetap ada hukum qisas. Aw malin, atau dia mengambil harta orang, harus dikembalikan. Apabila harta itu telah tiada, maka harus dikembalikan yang senilai dengannya. La tasqutu, maka hak-hak yang berkaitan dengan manusia itu tidak gugur, tetap harus diproses. Li'annahu haqqun li adami ta'allaqa bihi fala yasqutu kad-dain, karena itu adalah hak manusia yang berkaitan dengannya, maka tidak gugur seperti halnya hutang. Seperti halnya hutang. Kapanpun tetap hutang berlaku. Ya. Tetap hutang berlaku. Asalnya dia harus membayar hutang tersebut dan melunasinya. Bukan setelah setahun kemudian dia merasa tidak perlu membayar. Tidak, tetap. Kenapa? Karena hukum, hak-hak di antara manusia itu harus tetap berjalan. Illa ayya'fu anha mustahiquha, kecuali apabila orang yang terzalim itu memaafkan. Ya. Yang terzalim mengatakan, sudah saya maafkan ya. Dia pernah mengambil harta, asalnya dia harus mengembalikan. Tapi pemilik harta mengatakan, sudah saya biar, saya maafkan sudah. Saya sudah maafkannya, tidak perlu dikembalikan. Selesai masalah. Amma man taba ba'da al-qudrati alaihi warafa'ahu ila walil amr fala yasqutul haddu anhu. Adapun yang telah bertobat setelah ketangkap, ya, setelah dia ditangkap baru dia bertobat, baru dia memperbaiki diri dan sudah diangkat permasalahannya kepada penguasa, maka tidak gugur hukum had untuk diterapkan kepadanya. Wa in kana sadiqan fi taubatihi, meskipun dia jujur dengan taubatnya tersebut. Kenapa? Karena sudah sampai ke penguasa, sudah tertangkap, baru dia ingin memperbaiki diri, baru dia merasa bahwa dia melakukan kesalahan. Kalau sudah sampai kepada penguasa, sudah diproses, terbukti, ya, terpenuhi syarat-syarat, maka ditegakkan hukum haddu al-harab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia bertobat sebelum tertangkap, dia sudah memperbaiki diri dan meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, maka tidak ditegakkan kepadanya hukum had. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini ikhwan, selesai pembahasan tentang haddul harabah. Berikutnya kita memasuki bab yang ke-8 tentang hukum-hukum seputar orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.